hakikat dari tujuan kita belajar ilmu, belajar din, belajar agama untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirah, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirah. Itu tujuan dari kita mempelajari agama Allah. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, kemudahan dari Allah, menyelesaikan bab yang ke-38. Bab yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Alam tara ilal ladhina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ilat tawhud. Ayat yang menjelaskan tentang berkaitan adanya orang yang mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata di dalam hatinya masih menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yaitu hukum yang menyisi apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Untuk melengkapi pembacaan bab yang ke-38 ini, insya Allah pada malam ini kita akan membaca Fihi Masail. Qala muallif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fihi masail. Di dalam bab ini, yaitu bab yang ke-38 tadi yang menjelaskan firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu, al-ayah, ada beberapa permasalahan atau beberapa pelajaran atau beberapa faedah yang semakna. Al-ula, kata beliau, yang pertama, tafsiru ayatin nisa wa ma fiha minal i'anah ala fahmit tauhid. Masalah yang pertama atau pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dalam bab ini adalah tafsir ayat dalam surah An-Nisa, itu yang tadi kita baca dan sudah kita jelaskan makna ayat ini pada ketika kita memasuki bab ini. Mungkin bab ini kita baca sebelum corona kalau nggak salah, sampai berakhir corona 2 tahun ya satu bab, cuma ada liburnya. Ada liburnya. Nah. Tafsir ayat surah An-Nisa ayat yang ke-6. Wa ma fiha, maka di dalam ayat ini, ya kata beliau, ada pelajaran. Minal i'anah. Pelajaran yang membantu kita ala fahmit tauhid, untuk memahami makna tauhid. Tauhid itu dari tuhyan secara bahasa. Tauhid lughatan itu dari tuhyan. Artinya melampaui batas, yaitu toho, melampaui batas. Adapun secara istilah, banyak para ulama menjelaskan tentang tauhid. Naam. Dan di dalam ayat ini menjelaskan tentang makna tauhid, kata beliau. Kenapa dalam itu sebenarnya yuriduna ayyataha kamu ilat tauhid. Mereka itu yang mengaku beriman terhadap apa yang Allah turun kepada Rasulnya, ternyata menginginkan berhukum dengan tauhid. Kalau berhukum dengan tauhid, berarti tauhid bukan hanya berhala. Iya apa enggak? Kayaknya enggak ada orang datang ke berhala minta dihukumi kalau berselisih. Nah, maka ayat ini menjelaskan bahwasanya tauhid bukan hanya berhala. Karena sebagian manusia menyangka kesyirikan itu adalah beribadah kepada berhala. Beribadah kepada patung. Adapun yang tidak beribadah kepada patung bukan syirik, itu sebagian mereka. Jadi, ayat ini membantu untuk menjelaskan tentang makna tauhid. Jadi apa makna tauhid dalam ayat ini? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dalam ta'liqatnya terhadap kitab Qurratul Uyun. Ai anna tauhid huwa ma yahkumu bi ghairi ma anzalallah. Samahullahu tauhutan. Bahwanya tauhid dalam ayat ini, yang dijelaskan dalam ayat ini, adalah siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Maka Allah menamai dia itu adalah tauhid. Karena mereka berkeinginan untuk berhukum dengan tauhid. Berhukum berarti akan ingin diputuskan, kan? Iya enggak? Nah ini. Ya, kata beliau, berarti siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, tauhid. Nah. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mendefinisikan tauhid itu definisi yang disebutkan oleh ulama lah jami' mani. Definisi yang sudah mencakup seluruh makna tauhid padanya dan mengeluarkan yang bukan makna tauhid. Dalam kitab Salasul Usul ada itu. Ada yang punya enggak? Ma tajawaza bihi 'abdu haddahu min ma'budin wa matbu'in wa muta au kama qala. Tauhid kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah apa saja yang hamba melampaui batas sehingga diibadahi dengan suatu macam ibadah, disujudi umpamanya, orang sujud padanya umpamanya, sujud itu ibadah. Enam. Atau mencintai, dicintai, cinta itu ibadah. Bahkan cintalah, ibadahlah kamalul hubbi waddud, kesempurnaan kecintaan dan merendahkan diri itu ibadah. Kalau ada orang dicintai melebihi kepada Allah, ini namanya melampaui batas. Wa minan nasi mayyattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Coba. Ini. Di antara mereka ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka mencintai selain Allah itu seperti cintanya kepada Allah. Baru seperti saja sudah jadi tandingan. Apalagi melebihi. Maka itu namanya melampaui batas. Ini namanya tauhid. Atau ada mencintai seorang berlebih-lebihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian menyanjung-nyanjung aku, kata Rasulullah sallam. Coba, beliau melarang, jangan menyanjung aku. Melarang disanjung coba. Sebagaimana orang Nasara menyanjung Ibnu Maryam. Ini Rasulullah uswatun hasanah, pesan. Enggak boleh umatnya menyanjung berlebihan. Sebagaimana orang Nasara pada Ibnu Maryam yang hanya dijadikan sebagai Ibnullah. Innama ana abdun. Coba. Sesungguhnya aku itu hanya hamba yang beribadah kepada Allah. Tidak pantas diibadahi. Coba. Maka ketika ada seorang mengatakan, Masya Allah wasi'ta. Ada seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wasi'ta. Atas kehendak Allah ada kembali kehendakmu. Langsung menegur dengan kerasnya. Ajak ala lillahi niddan. Langsung mengingatkan umatnya. Jangan sampai terjadi kesyirikan. Apakah kamu akan menjadikan Allah bagi Allah tandingan? Coba. Nih contoh yang terbaik. Maka para sahabat, karena mereka belajar langsung dari Rasulullah SAW, belajar adab langsung dari Rasulullah, para sahabat diikuti saja, enggak mau. Coba. Ketika Ibnu Mas'ud keluar dari rumah, orang-orang mengikuti belakangnya. Kata Ibnu Mas'ud, Hana indakum hajah. Kamu punya hajah kepada saya? Kata mereka, main dah naik hati. Tidak ada. Pergi. Pergi coba. Ikuti saja. Kalau kita senang ikuti langsung berjalan begini. Ini pengikut saya banyak. Gini langsung. Ibnu Mas'ud. Hanya dari rumah kamu mau ke masjid. Coba. Inna hada, kata beliau. Inna hada. fitnah lil matbu wa dhillah lil tabi. Aqama qala. Perbuatan seperti ini mengikuti, ini fitnah bagi yang diikuti. Bisa fitnah ini bagi yang diikuti. Oh, merasa banyak pengikutnya kan. Ini pengikutnya banyak belakang saya, siapa berani kan gitu. Dan rendah bagi yang mengikuti. Ya enggak? Ya enggak? Nih, sahabat. Ketika Ubay bin Ka'ab berjalan, di belakangnya ini ada orang habis belajar Quran. Ada orang di belakang, ikut belakangnya. Umar melihat, langsung menegurnya. Tinggalkan itu. Ini ya ikhwan. Ini didikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Maka para sahabat enggak ada yang terjatuh hulu kepada sebagiannya, enggak ada. Mengkultuskan sebagiannya, enggak ada. Memuji berlebihan. Oh, guru saya enggak pernah salah. Coba bayangkan. Enggak. Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan umat zaman sekarang ini. Kalau sampai muridnya enggak nyium tangan, murid durhaka. Iya enggak? Eh? Kalau sampai muridnya tidak mau nyium telapak kaki saya, durhaka. Iya enggak? Eh? Allahul musta'an. Ini ya, Iwan. Maka kata Ibnu Qayyim, apabila hamba melampaui batas sampai diibadai dengan macam-macam ibadah atau tabarruk badannya, meminta berkah sampai ludahnya pun diginikan. Ini umpamanya. Sampai siap muka mulut diludahi. Allahu musta'an. Berkah katanya. Allahu musta'an. Bukan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau diikuti melebihi batas sampai milisi syariat diikuti. Saya kan ikut guru saya. Ini milisi syariat. Iya, tapi saya ikut ini. Yang salah kan dulunya, ya belum tentu kamu salah juga. Enak saja yang salah gurunya. Kamu tahu juga itu menjadi syariat, kenapa diikuti? Amuta atau ditaati berlebih-lebihan sampai menjadi syariat ditaati. Ini semuanya kadang-kadang adalah tauhid. Luaskan maknanya. Luas enggak? Luas. Jangan sampai orang teriak tauhid, dirinya tauhid. Allahul musta'an. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan ada gembongnya tauhid. Nah, saya mau tanya sekarang. Karena ini adalah fasul usul ada ini. Ru'asa ut-tauhid. Gembongnya tauhid, saya katakan gembong lah, bukan kepala. Karena kesesatan masa kepala. Gembong. Apa gembong? Pertama siapa? Iblis. Santri harus paham semua ini. Yang kedua? Yang kedua apa? Man'ubida wa huwa radin. Oh, gitu ya. Iya. Man'ubida wa huwa radin. Siapa yang diibadai dan dia ridho senang. Muridnya cium kaki, senyum. Ini murid. Ini baru murid. Umpamanya. Yang ketiga siapa? Hah? Man? Da'an nas ila ibadati nafsihi. Orang yang mengajak orang untuk beribadah pada dirinya, yaitu untuk mengikuti dirinya berlebih-lebihan, memuji dirinya berlebih-lebihan, menaati dirinya berlebih-lebihan. Ini juga tauhid, mengajak orang yang tidak ikuti tahdir, yang tidak mau bersamanya singkirkan, yang tidak mau nurut binasakan. Ini model-model gaya-gaya. Bahaya. Ini bukan didikan salafiyah yang semacam itu. Wah, ini bahaya ini. Enggak mau taat ini, bahaya ini. Wah, bahaya ini. Bukan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, man hakama bima bihoiri ma anzalallah. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, nah, man da'a bisa imin, orang yang mengaku mengetahui yang haib. Ini kata beliau ru'usa tauhid, ru'asa tauhid. Nah, ini. Afwan, ru'asa tauhid, afwan. Enam. Kepalanya tauhid. Berarti cabangnya banyak. Enam. Anak buahnya banyak. Enam. Yang model-model seperti itu ingin di ikuti berlebih-lebihan, ingin ditaati berlebih-lebihan, sampai di sisi syariat ditaati. Ain. As-saniyah. Yang kedua, tafsiru ayatil Baqarah. Tafsir ayat dalam surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Itu berkaitan dengan orang munafik. Apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, kata mereka. Apa kerusakan yang dilakukan oleh orang munafik berkaitan dengan bab ini? Nah, sekarang berkaitan dengan bab ini. Ketika berselisih dengan orang Yahudi, orang Yahudi yang masih agama Yahudi mengajak berhukum dengan hukum Allah, yaitu mengajak diselesaikan di hadapan Rasulullah SAW. Orang munafik malah minta berhukum dengan Ka'ab bin Ashraf. Nah, ini konteksnya. Maka kata Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah, ai wa min adamil ifsadi fil ard tahakum ila ghairi ma anzalallah. Dan termasuk kerusakan yang paling besar di muka bumi ini apabila berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ini. Dan ini yang dilakukan orang munafik. Dia tidak mau permasalahannya dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apabila permasalahan dibawa di hadapan Rasulullah SAW, itu adalah akan dihukumi dengan hukum Allah sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Enggak mau. Ini. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin, Allah musta'an, ketika mempunyai permasalahan, baik itu harta, hukum waris, atau masalah persisian harta, atau yang lainnya, kadang-kadang tidak mau dibawa dengan sesuai dengan hukum Islam. Kenapa? Tahu kalau dengan hukum Islam dia akan berkurang bagiannya. Allahul musta'an. Kerusakan. Maka hendaknya kaum muslimin dalam segala urusan, urusan harta, urusan kehidupan, bahkan urusan dakwah, hendaknya berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berhukum dengan hukum Allah itu yang akan mendatangkan berkah, kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat. As-salisah. Tafsiru ayatil A'raf. Tafsir dalam surah, ayat dalam surah A'raf. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya. Diperbaiki bumi adalah dengan tauhid, beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berhukum, hukum Allah. Ini baiknya bumi. Maka di dalam Al-Quran, apa ayatnya? Lain amanu wattaku, wattaku, ya. Lafatahna barakatum minas sama. Apabila kalian beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan pintu berkah. Bukan pintu berkah. Ini ya. Hendaknya kaum muslimin yakin. Apabila berteguh, berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Rasul, dengan pemahaman salaful ummah, insya Allah akan Allah bukakan berkah ini. Itu harus yakin. Dalam segala permasalahan hidup, apabila dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, akan turun berkah insyaAllah. Ayat kata beliau, kata saya Saleh Al-Fauzan Hafidullah, anna min a'damil ifsad fil ardi ba'da islahiha tahkimu ghairi syari'ah. Bahwasannya termasuk merusak bumi yang paling besar, merusak, ifsad itu merusak, termasuk merusak bumi yang paling besar atau perusak bumi yang paling besar setelah diperbaiki bumi ini, yaitu dengan tauhid, dengan beribadah kepada Allah, adalah ketika berhukum dengan selain syariat. Kadang sebagian mereka ngakui secara syariat tidak ada masalah, kok dipermasalahan? Berarti dengan apa mempermasalahkannya? Dia sudah ngakui secara syariat tidak ada masalah. Kalau secara syariat tidak ada masalah, kenapa dipermasalahkan? Apakah tidak cukup dengan syariat? Ini ya, Allah musta'an. Ini ya, hendaknya seorang yang beriman merasa cukuplah dengan syariat. Kalau secara syariat sudah tidak bermasalah, terima. Dan kita mengharapkan berkat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. mana saja dalam perkara waris, hukum waris, harta. Dalam perkara hak dan kewajiban umpamanya suami istri. Apapun dalam permasalahan dakwah, hendaknya mencukupkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah, pelajaran yang keempat, tafsiru afa hukmal jahiliyah yabhun. Pelajaran yang keempat adalah tafsir firman Allah Ta'ala afa hukmal jahiliyah yabhun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Ini pertanyaan, tapi pertanyaan ingkari celaan di taubih. Istifham ingkari untuk celaan mereka-mereka yang masih mencari hukum jahiliyah, tidak mencukupkan diri dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, anna hukmal jahiliyah huwal hukmu bihairi ma anzalallah. Sesungguhnya hukum jahiliyah adalah hukum atau berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Fa kullu hukmin yukhalifu hukmallah fa innahu hakam wa innahu hukmul jahiliyah. Fi ayyi waqtin walau sumia qanunan au nidoman au dusturan au sumia ma sumia fa innahu hukmul jahiliyah. Maka setiap hukum yang menyisih hukum Allah, maka itu namakan hukum jahiliyah. Kapanpun adanya, fi ayyi waqtin, di waktu kapan saja, di tempat mana saja. Nah ini, walaupun dinamakan dengan qanun, atau dinamakan dengan nidom, atau dinamakan dengan dustur, atau dinamakan apapun yang namanya, kata beliau, apapun namanya, apabila itu menyisih syariat Allah, maka itulah hukum jahiliyah. Apakah masih ada kaum muslimin yang mencari hukum jahiliyah? Ini pertanyaan ingkar yang tidak semestinya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, sudah azan. Kita sampai yang keberapa? Yang keempat. Semuanya ada 8, berarti baru separuh. Insyaallah kita lanjutkan. Kita enggak mengejar selesai, tapi mengejar pemahaman. Betul enggak? Hah? Selesai enggak paham, yang penting enggak selesai paham. Iya enggak, Pak? Tamat kitab sekian, tapi ditanya isinya apa? Tak lupa. InsyaAllah pelan-pelan kita berusaha memahami. Alhamdulillah sekarang masya Allah, pertolongan dari Allah banyak. Sarah kitab tauhid yang membantu kita untuk memahami kitab tauhid. Ada yang sudah terbaru, ada juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahami kitab tauhid atau permasalahan tauhid dengan benar, sehingga kita menjadi muwahhid, seorang yang bertauhid. Karena tauhid itu sebagai syarat seorang muslim harus bertauhid. Mungkin itu, bukan ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.